Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ala ma'am. Ya Rabb, yamhaqullahu riba wa yirbi sadaqat. Indama aglik akita aglik yamhaqu marfu'un belum lengkap. Nah, ini tajarruj 'ani nasibi wal jazm. Tayyib. Alamat itu. Naam. Marfu'un bi bil fi'li. Riba maf'ulun bihi mansubun bi bil fi'l al fath al zahira ala akhirih. Mana zahirahnya al riba? Al riba bagaimana caranya zahirahnya al riba? Al fath al muqaddara ada ala akhiri yani ala alif mana ta'adzur. Tayyib wa'afin ha mabniun ala al-fathi la hada min al-arab. Tayyib yurbi فعل مضارع ها يربي bukan يربى اربى يربي bukan يربى. نعم يربي فعل مضارع مرفوع ل المضارع مرفوع تعليمه مرفوع لي لتجرده وعلامته المقدرة على آخره الثقل. طيب الصدقات مأثور به من في الصدقات الصدقات علامة نصبه الكسرة نيابة عن لأنه لأنه مؤنث. إذا قال مؤنث منصوب بالكسرة لأنه ماذا دينت الصدقات لأنه لأنه جمع ها مؤنث سالم. طيب فاعل معنى فاعل يربي فعيل الصدقات مفعول به ثلاثه فاعل ضمير تقديره هو يعود على كمبالك yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Huwa ini kembali ke Allah afdhal jalala. Tayyib. Wal walidatu rudi'na. Anda kan? Angli. Angli kita. Tayyib. Non. Yang antum i'rab tadi dhamir apa? Nun niswa, nunul inat, dhamirun. Mabni al-fathi. Fi mahalli raf'in fa fa'il. Tayyib. Kemudian mana khabar mubtada al-walidatu tadi? Antum i'rab al-walidatu mubtada. Khabarnya berarti al-walidatu yurdi'na. Yurdi'na sudah di i'rab tadi, fi'il dan fa'il. Tersisa khabar mubtada. Al-walidatu mubtada'nya al-walidat yurdi'na. Nah, khabarnya al-jumlah yurdi'na. Bagaimana mengirupnya? Sudah benar, al-jumlah yurdi'na sebagai khabar. Nah, mengirupnya al-jumlah itu bagaimana mengirup khabar dalam bentuk jumlah? Al-jumlah al-fi'liyah yurdi'na fi mahalli. Fi mahalli aish? Fi mahalli khabar? Fi mahalli khabar hukumnya apa? Raf'in khabar lil mubtada. Tayyib. La yusjananna wa la yakunan. Anda kan? Lewat ini irobnya ya. Sudah pernah dilewati ini. Labas. Waqi'atun fi jawabil qasam muqaddar muqaddana wallahi begitu ya. Nah, yusjanan. Mabniyun 'ala al-fathhi. Nun at-tawkid as-saqilah. Yakunan al-khafifa اسمه من الصاغرين وليكون من الصاغرين. من الصاغرين والجر مجرور من الصاغرين متعلق bimahdzuf khabar. Kainan aw mustaqirran wa yakunan kainan aw mustaqirran min as-sagirin. Khairan insyaallah. Baik. Sudah selesai ya. Yang terakhir itu tentang fi'il mudhari' harus diawali dengan salah satu mabdu'an, yakni labud ayakuna mabdu'an biharfin zaidin min hurufin arba'atin. Naam. Anaitu, na'aitu atau ataina, na'ti, dan semuanya menunjukkan makna. Naam. Takallum al-khitab al-ghaibah dan seterusnya. Jika tidak mengandung makna itu meskipun zaidah ya atau dia asliyah, maka berarti bukan fi'il mudhari. Akala, naqala, mana-mana jelas ya. Akala, dia telah makan. Naqala, apa? Naqala, ma, memindahkan. Ya Isa, apa ya Isa? Putus asa. Dia tadi wala tayasu min rahmatillah. Naam. Ta'isa, ta'isa, ha? Binasa. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Tayyib. Akrama, dia memuliakan. Oh, narjasa, ada keterangannya di hasyiah. Narjasa. Narjasa Zaid. Contohnya, narjasa, taqul, narjasa Zaidun ad-dawa'a. Yani, idha ja'ala fihi an-narjis. Dikatakan narjasa Zaidun ad-dawa'a. Dawa'a kan obat ya. Apabila dia Zaid mencampurkan pada obat itu narjis. Apa narjis? Wan narjisu nabatun, sejenis tumbuhan. Dhu ra'ihatin tayyibatin, tumbuhan yang berbau harum. Berarti narjasa Zaidun ad-dawa'a, artinya Zaid mencampurkan narjis pada obat itu. Obat itu kan biasanya apa? Pahit ya. Dicampur narjis biar harum ya, biar lancar turunnya gitu. Nah. Baik. Wa yarna'a, yarna'a di hasyah nomor 2, yarna'a Zaidun as-Syaiba. Wa yarna'uhu wa yarna'tuhu. Yarna Zaidun as-Syaiba, makna Syaiba, Syaib, uban. Naam, Zaid. Yarna Zaidun as-Syaiba. Wa yarna'tuhu. Yarna'tuhu. Naam. Idza khadabtuhu bil yarna'i. Wa huwa al-hinna. Mewarnai, khidab. Zaid mewarnai ubannya dengan yarna. Yarna itu hinna. Hinna itu apa? Dengan pacar. Hinna. Dan pacar itu yang. Nah. Baik. Alah nawasibul mudari'. Nawasibul mudari'i. Naam. Yaitu amil-amil yang menasab fi'il mudhari'. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, fannawasibu asharatun. An-nawasibu ada 10 macam. Wahia an walan wa idan wa kay wa lam kay wa lam al juhud wa hatta wal jawab bil fa wal waw wa au. Aqulu ikhtalafa an nahwiyyuna fi adad nawasib al fi'l al mudari'i. Ahli nahwu mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat fi adadi mengenai dalam hal jumlah nawasibil fi'li mudhari'i, amil-amil yang menasab fi'l mudhari'. Fadhahab al-musannif maka al-musannif Ibn Ajurrum bermadhab, yani berpendapat taba'an lil-kufiyin, madhabnya, pendapatnya dalam hal ini adalah taba'an lil-kufiyin, dalam rangka mengikuti kufiyin ahli nahwu kufah, ila dia berpendapat ila annaha asyarah, bahwasanya jumlah nawasib al-mudari' ada 10 macam. Wahiyya al-madhkuratu fil matni, wahiyya dan hiya 10 nawasib itu, itulah al-madhkurah, al-madhkuratu yang disebutkan, tersebutkan fil matni di matan. Wahiyya فالنواصب عشرة وهي أن ولا وإذا وكي ولا مكي ولا مليحل حتى والجواب بالفاء والواو والأواو أيضا تمام لما إن مذهب يبردامة مذهب كوفيين dan itu yang diikuti oleh Ibn Ajurrum. وذهب البصريون dan بصريون berpendapat, مذهب بصريون إلى أنها أربعة فقط, bahwasanya nawasib al-mudari' 4 macam saja. Faqat fahas, yani 4 macam saja. Naam, wa hiya an wa lan wa idan wa kay. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang benar. Ya. Biasa disampaikan khilaf dalam nahu, ya, itu biasanya antara kufiyin dan basriyin. Nah, atau khilaf antara hijaziyun dengan tamimiyun, antara hijaz dan bani tamim. Baik, dan biasanya yang paling kuat madhabnya adalah basriyun, hijaziyun. Nah, madhab basriyin di sini lebih simpel, yaitu 4 saja, an wa lan wa idan wa kay. Nah, bagaimana dengan 6 yang tersisa? Wa amma sittatul baqiyatu adapun 6 lainnya yang tersisa, fa innal mudari'a, maka sesungguhnya al-mudari' yantasibu ba'daha ternasab, ya, yang tasibu ternasab ba'daha, setelah 6 macam yang tersisa itu apa? Setelah lamukai, lamul juhud, hatta alfa, alwaw, waaw, apakah jawaban? Nah, itu ternasab ba'daha, setelah 6 itu, bi'an mudmaratin jawazan aw wujuban. Ya. Dengan an mudmarah, an yang mudmarah. Naam. Jawazan aw wujuban. Jadi bukan an yang zahira yang muncul, tapi mudmar yang tersembunyi. Ya, tersembunyi itu jawazan atau wujuban. Jawazan berarti boleh muncul, atau wujuban tidak bisa muncul karena wajib disembunyikan. Nah, nanti akan datang lebih jelas. La annaha hiya allati nasabathu. La bukan annaha, bukan bahwa sesungguhnya 6 ya macam itu, hiya allati nasabathu, yang dia yang menasabnya, bukan. Jadi sebenarnya yang menasabnya adalah an mudmarah ba'daha. Oleh karena itu la mukai la muljuhud hatta al-jawab bil fa wal waw tidak dianggap sebagai nawasib, karena mereka bukan nawasib. Dikarenakan sebenarnya yang menasab fi'il mudhari itu adalah an mudmarah ba'daha. Ada an mudmarah setelahnya, an mudmarah itu yang menasab, bukan lam Ukai dan seterusnya itu yang menang shalat. Ini mazhab Basrin. Difahami? Naam. Kama saya ati bayanuhu sebagaimana datang penjelasannya insyaallah taala. Baik. Fa awwalu hadhihi al-arba'ati, yang pertama dari empat nawasib ini anwalan wa idan wa kai, an bi fathil hamzati wa sukunin nuni, an ya hamzah yang hamzah di fathah, a nunnya di sukun, jadi an wahia, dan ini an merupakan ummul bab, induk bab ini, yani induk bab ini yang merupakan pokok ya dari nawasib, empat nawasib tersebut. Li annaha tansibul mudari'a, kenapa sebagai ummul bab dia pokok ya, li annaha tansibul mudari'a, karena dia menasab al mudari' zahiratan wa mudmaratan, dia menasab al mudari' dalam keadaan an itu zahirah tampak dan mudmarah. Nah, jadi yang menasab mudhari setelah lamu kay, lamul juhud, hatta wal jawabil fawal wal wawal, sebenarnya an mudmarah ini. Sebenarnya kembali ke ini, pada mazhab ini, karena kita berjalan di atas mazhab Basriyin. Nah, ini dia. An menasab zahirah, zahirah. Ini jelas. Mudmarah, yang mana mudmarah? Mudmarah itu tadi, yaitu sittal baqiyah. Wa amma sittatul baqiyatu fa innal mudhari'at yantasibu ba'daha bi an mudmarah. Jawazan aw wujuban. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud sekarang dengan wal mudmarah. Jadi an menasab dalam keadaan mudmarah setelah lamu kay, lamul juhud dan seterusnya. Faham dong? Jadinya sebenarnya enam ini kembalinya, semua ujung-ujungnya kembali ke an itu. Makanya pasti mengatakan hanya empat. Paham tuh? Nah. Karena lamu, kai dan seterusnya bukan mereka yang menasab, tapi sebenarnya ada an mudmar setelahnya. Nah, an mudmar, an ini dia menasab dalam keadaan mudmar, dalam keadaan dohirah, maka dia dianggap sebagai ummul albab, sebagai pokok. Nah, watu sama dan disebut harfa masdarin wa nasbin wa istiqbalin, disebut ya harfu masdar. Apa maknanya masdar nanti akan dijelaskan. Nah, wa nasbin yani menasab dan istiqbal. Masdar artinya fi'il yang dimasuki oleh an dipetik darinya masdar. Adapun nasab jelas ini menasab. Istiqbal menunjukkan makna istiqbal. Famithalu nasbiha lil mudari'i zahiratan, contoh an menasab al mudari'i zahiratan dalam keadaan tampak. Qauluk a'jabani an tajtahida, annya zahira dan dia menasab mudari' tajtahida. A'jabani an tajtahida. Naam. Wa qawluhu ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa. Yukhaffifa mansub bi an. Zahira. Naam. Fa an. Maka an. Harfu masdarin. Wa nasbin. Wa istiqbalin. Itu sebut lengkap ya. Namanya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Wa kullun min, yakni harf, yang namanya harf jelas i'rabnya, yakni mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab. Nah, wa kullun min dan masing-masing dari kata tajtahida wa yukhaffifa fi'lun mudhari'un, fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa summiyat dan disebut harfa masdarin, disebut harfa masdar, dan penjelasannya li annaha tasbiku ma ba'daha bimasdar. Nah, karena an hafu masdar ini menarik ma ba'daha fil mudhari' yang datang setelahnya, ya, bimasdar, menarik darinya masdar. Jadi dipetik darinya masdar. Takdiruhu fil mithalil awal, takdir, ya, ditakdirkan ketika ditarik masdar darinya fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, a'jabani ijtihaduka, a'jabani an tajtahida, jadi an masuk ke tajtahida, maka dia menarik keluar darinya masdar, maka ditakdirkan apa? Takdiruhu ijtihaduka. Masdarnya dirofa karena posisinya dia fa'il dari a'jaba. Nah, maka a'jabani ijtihaduka. Tamam? Wa fil mithali tsani, pada contoh yang kedua, ketika sudah ditarik masdarnya menjadi yuridullahu takhfifa ankum. Nah, dipetik dari yukhaffifas, dari masuki an yukhaffif masdar at-takhfif, kemudian dia dinasab karena posisi i'rabnya sebagai maf'ul bihi. Yuridu, yuridu Allah takhfifa ankum. Tayyib. Wa nasbin, makna nasbin, li'annaha tansibul mudhari'ah, karena menasab fi'il mudhari'ah. Jelas. Wa istiqbal, disebut istiqbal, li'annaha tusayyiru zamanahu, karena an tersebut tusayyiru, membuat, menjadikan, zamanahu, zaman, waktu, ya, kejadian yang terkandung pada makna fi'il itu, khalisan lil istiqbal, murni untuk waktu yang akan datang. Terpastikan untuk yang jadi, khalisan murni untuk yang akan datang. Tidak ada kemungkinan zaman al-hal, sekarang. Ba'da, setelah, an kana salihan lil hal wal istiqbal, ba'da, setelah, an kana, setelah hakikat fi'il mudhari' itu salihan, cocok lil hal, untuk zaman al hal sekarang, wa istiqbal akan datang. Fi'il mudhari' kan asalnya bisa jadi waktu sekarang, bisa jadi hal, bisa jadi waktu istiqbal. Ketika dimasuki an, maka dimurnikan untuk waktu istiqbal, tidak ada kemungkinan untuk waktu al hal sekarang. Itu makna istiqbal. Paham dong? Nah, tinggal disiapkan i'rabnya, ya. Siapa gilirannya nanti? Baik, al-muhim. Setaidu. Fadal jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.